Baik, Buya, satu pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda dari Makassar. Sekarang saya lagi proses dalam memperbaiki diri dalam berpakaian. Saya ingin lebih syar'i. Dalam proses itu, terkadang saya ngerasa minder sendiri. Yang saya tanyakan, Buya, cara biar tetap istiqomah dalam kebaikan harus bagaimana, Buya? Baik, adikku yang solehah yang bertanya, minder itu karena Anda kurang yakin dengan apa yang sekarang Anda geluti. Seorang berusaha di sebuah perusahaan beken, itu kalau ditanya kerja di mana, berani namun kerjaan begini. Tapi kalau kerjaannya adalah enggak munafik, kerja di mana? Di sebuah perusahaan apa namanya, BUMN, BUMN kayak, enggak mau nyebut apanya persisnya, terus perusahaan swasta mana, enggak mau nyebut karena perusahaannya kecil, karena enggak bangga. Sekarang pertanyaan kepada adikku yang solehah, apakah kau bangga, tidak bangga dengan bajunya Rasulullah? Tidak bangga dengan bajunya Siti Fatimah Zahra? Maka yang perlu dibenahi adalah makna ini, kebanggaan. Nah, kalau ada orang, na'udzubillah, mohon maaf, misalnya, dia lebih mengutamakan urusan takut kerjanya tidak bisa diterima. Dulu ada tahun berapa, ada seorang wanita Indonesia yang bersekolah di Prancis, dia mengenakan cadar. Ternyata menjadi sebab kekaguman para profesor-profesor di sana. Sehingga menjadi profesor handal di Indonesia, wanita yang IP-nya tinggi, tidak kalah dengan Profesor Dr. Habibie, di engineer juga waktu itu. Dia serius dengan baju yang menutup auratnya. Dan orang-orang profesional tidak mementingkan urusan baju, yang penting kinerjanya. Masa urusan dagang saja harus membuka auratnya gara-gara apa? Kalau saya membuka aurat nanti mitra bisnis saya berkurang. Lu mana imanmu? Ini harus yakin dengan bajunya Rasulullah. Bangga. Kalau tidak bangga sebetulnya bukan masalah maksiat zahirmu saja. Kalau seandainya orang tidak bangga, wahai adikku yang solehah, jika seorang muslimah tidak bangga dengan bajunya Sayyidat Fatimah Zahra, maka di saat dia membuka aurat, ketahuilah dosanya bukan dosa muka aurat saja. Kalau dosa muka aurat adalah satu dosa, tapi dosamu adalah tidak bangga dengan Islam, khawatir imanmu yang tidak ada. Fahami anak-anakku, semuanya kalian harus bangga kalau ini baju yang dibanggakan oleh Rasulullah, bangga yang sesungguhnya. Ini yang harus aku banggakan, sebab apa? Aku dilihat oleh Allah dan Rasulnya. Jadi yang perlu dibangun adalah kebanggaanmu dengan baju, sehingga kalau bangga enggak ada istilahnya tidak pede. Pede dong, bajunya Rasulullah kok enggak pede? Kalau kita, baju Rasulullah harus pede, baju Nabi Muhammad, baju Siti Fatimah Zahra, baju Siti Aisyah, baju muslimah yang solehah, Anda harus pede. Adikku yang solehah yang bertanya, jika Anda tidak pede, yang perlu dikoreksi adalah imanmu. Apakah kau umat Nabi yang sesungguhnya atau tidak? Anda tunjukkan, aku umat Rasulullah. Baik, banggalah dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan siapapun yang ada di sini atau di luar sana yang merasa tidak bangga dengan pakaian yang diridai Rasulullah, yang ternodai adalah imanmu. Karena engkau telah tidak iman, tidak bangga dengan Rasulullah. Bahkan, lihat, jangan urusan pakaian, urusan istinja dengan batu. Ulama menyebutkan, istinja dengan batu itu hukumnya boleh. Boleh saja, wajib beristinja. Adapun menggunakan batu adalah pilihan. Tapi kalau ada di antara kita merasa risih istinja dengan batu, istinja kok dengan batu atau sepadannya tisu, tidak, maka wajib menggunakannya. Kenapa? Karena Rasulullah pernah menggunakannya. Khawatir kita merendahkan pekerjaan Rasulullah, apalagi perintah Nabi. Kalau Anda tidak bangga dengan perintah Nabi, tanyakan, terus ibadahmu selama ini untuk siapa? Bukankah untuk dilihat oleh Allah wa Rasuluhu dan dilihat oleh Rasulnya? Tengok dirimu sendiri, wahai adikku yang solehah. Tapi Anda luar biasa, adikku yang bertanya, Anda ingin benar. Maka sekarang lanjutkan dengan baju yang syar'i. Kemudian setelah itu, Anda harus percaya diri kalau Anda dilihat oleh Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya melihatmu, maka menjadikan Anda semakin berani. Enggak penting apa kata orang. Baik, kata orang, orang ngomong terserah. Yang penting Anda bersama Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam bissawab.